بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan pembahasan tentang siapa-siapa saja yang diberi udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang sakit, dan telah kita sampaikan penjelasannya. Yang kedua, al-musafir, orang yang safar. Dan Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala memberikan batasan jarak tempuh safar itu 80 kilo lebih. Demikian juga Syekh Ibn Baz. Dan sebagian ulama tidak memberikan batasan karena memang tidak ada nas sharih, batasan yang pasti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikembalikan kepada urf, kepada adat, kepada kebiasaannya masyarakat. Kalau dia menganggap jarak tempuh ke suatu tempat tertentu itu teranggap atau terhitung safar, maka dianggap safar dan masuk di dalamnya hukum-hukum safar. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan Hafidzallahu Ta'ala, apabila seorang musafir sampai ke negerinya di siang hari, maka wajib baginya imsak untuk menahan diri dari makan dan minum sisa hari yang ada, dan dia menggantinya di hari yang lain sebagaimana terdahulu. Beliau di awal menjelaskan bukan kewajiban baginya untuk imsak, tetapi ini ihtiraman, memuliakan bulan Ramadan. Wa inna wal musafir al fi athna'i safarihi iqamatan tazidu ala arba'at ayyamin fa innahu yalzamhu as-sawm wa itmamu as-salah wa ghairihi minal muqimin. Kalau seorang yang musafir itu dia meniatkan di tengah-tengah safarnya iqamah, dia mukim di tempat yang dituju, misalnya ke Samarinda, dari Bontang ke Samarinda, sampai di Samarinda dia tinggal di sana. Kata beliau, kalau tinggalnya itu lebih dari 4 hari, apalagi kalau dia sudah meniatkan mau tinggal di Samarinda sepekan misalnya, mengunjungi keluarga di sana, dan dia sudah merencanakan tinggal di sana 1 pekan, berarti lebih dari 4 hari. Fa'innahu yalzamuhu as-sawm, maka lazim baginya, wajib baginya untuk puasa. Nah, terhitung dia orang yang mukim. Wa itmamu shalah ka ghairihi minal muqim, dan menyempurnakan salatnya, tidak mengqasar salatnya. Tidak mengqasar salat seperti keadaan orang yang mukim. Orang mukim itmam shalah, menyempurnakan salat. salat 4 rakaat, salat duhur, salat asar dan salat isya sempurna 4 rakaat. Orang yang mukim, kalau orang yang safar dia mengqasar salatnya jadi 2 rakaat. Maka orang yang safar dan sampai di tempat yang dituju dan meniatkan untuk tinggal di sana lebih dari 4 hari, maka kata beliau wajib baginya untuk berpuasa dan wajib baginya untuk menyempurnakan salatnya, itmam shalah, tidak mengqasar lagi. Lingkita'i ahkam istafar fi haqqihi. Sudah terputus hukum-hukum safar padanya. Jadi keadaannya dia sebagai orang yang mukim. Sawa'un kanat iqamatuhu li dirasatin aw li tijaratin aw ghairi dhalik. Sama saja dia iqamahnya, tinggalnya di tempat tersebut untuk dia belajar atau untuk dagang atau selain demikian itu, untuk ziarah pada keluarganya. Wa innawa iqamah arba ayyam faqal. Kalau dia meniatkan untuk tinggal di tempat yang dituju itu 4 hari atau kurang dari 4 hari, atau aqama liqadai hajatin la yadri mata tanqadi, falahul iftar li'adami inqita'i safari fi haqqihi. Atau dia tinggal di tempat tersebut untuk menunaikan satu keperluan yang dia tidak tahu kapan keperluannya itu selesai. Dia enggak tahu, bisa jadi 1 pekan, bisa jadi lebih, bisa jadi 3 pekan. Dia enggak tahu punya keperluan Samarinda, ada urusan dengan seseorang dan dia tidak tahu kapan selesai urusannya itu. Maka baginya iftar, falahu iftar, baginya boleh untuk dia berbuka. Nah, beda kalau dia sudah memang dia sudah niat tinggal di sana sekian hari, sudah pasti dia tinggal di tempat tersebut, maka wajib baginya berpuasa dan menyempurnakan salat itmam. Falahu iftar, maka baginya boleh untuk iftar, tidak berpuasa, karena tidak ada yang memutus safarnya pada diri orang tersebut. Jadi diberikan batasan di sini 4 hari, lebih dari 4 hari maka niat mukim, salat disempurnakan, juga puasa. Adapun kalau tidak dia mengetahui berapa harinya dia tinggal di tempat tersebut, maka sekalipun itu 5 hari, 6 hari atau lebih, pada hak orang tersebut boleh untuk berbuka, tidak wajib baginya berpuasa. Dan juga seperti yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, dalilnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji di hajjatul wada', beliau sampai di Makkah pada 4 Zulhijjah dan beliau terus-menerus mengqasar salatnya sampai di Mina pada hari yang ke-8 Zulhijjah, sampai di Makkah tanggal 4 Zulhijjah, dan beliau kemudian ke Mina, sampai di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Di antara 4 sampai 8 Zulhijjah itu beliau terus mengqasar salatnya maka ini dijadikan dalil. Dan ini khilaf, ya. Masalah ini khilaf. Ada yang mintakan lebih dari itu, ada yang 10 hari lebih. 6. Tapi yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dan juga Syekh Ibn Baz, batasannya adalah 4 hari. Kalau orang tersebut tidak dia mengetahui kapan selesai keperluannya di satu tempat, maka tidak ada batasan. Seperti disebutkan Abdullah bin Umar, beliau ke Azerbaijan sampai 6 bulan beliau di sana, beliau terus menerus mengqasar sholatnya karena dia tidak mengetahui kapan keperluannya atau urusannya selesai. Khan fi din rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan poin yang kedua ini, al-musafir, orang yang safar, ada beberapa masalah yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, apakah safar ini safar yang boleh bagi seseorang itu untuk berbuka, masuk juga di dalamnya safar yang dilakukan untuk kemaksiatan, ataukah safar di sini ada hanya safar yang bukan maksiat? Karena orang safar itu macam-macam tujuannya. Ada yang safarnya karena ibadah, mengunjungi orang tuanya, silaturahmi dengan keluarganya, ini perkara yang ma'ruf, ibadah. Menjenguk orang yang sakit. Ada yang perkara mubah, dagang. Ada perkara yang maksiat, misalnya safar ke tempat tertentu, ke Banjarmasin misalnya, jauh, tapi dalam rangka kemaksiatan, mengikuti acara-acara yang bid'ah, mendatangi kuburan Al-Banjari misalnya di sana, meminta ke sana, syirikan, menghadiri perayaan-perayaan bid'ah, perayaan-perayaan maksiatan. Apa juga ini masuk di dalamnya safar yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Kalau jumhur fuqaha Al-Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad, bahwasanya rukhsah itu tidak mencakup padanya safar kemaksiatan. Kalau safar maksiat tidak diberikan rukhsah padanya. Adapun Abu Hanifah, kemudian Daud al-Zahiri, Zahiriyah, ya juga mencakup safar yang dilakukan karena kemaksiatan, untuk satu keperluan kemaksiatan. Dan ini yang dirujukkan oleh Ibn Hazm dengan berdalilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang dia sakit atau dia safar, maka hitunglah di hari-hari yang lain. Bila dia tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Dan ini mencakup seluruh safar-safar. Mencakup seluruh safar. Tidak dikhususkan padanya safar ketaatan saja, atau safar juga safar mubah? Enggak. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabb itu, tidaklah Rabbmu itu lupa. Ini pendapat juga Tsauri. Ini sama pada solat, pada sama solat. Solat boleh dikosor sekalipun safarnya itu kemaksiatan. Ya, safar kemaksiatan maka juga masuk padanya itu safar yang solat dikosor. Ini pendapatnya Tsaimiyah, Syaukani dan Ibnu Qayyim. Maka mencakup seluruh safar, sekalipun bukan safar ketaatan, bukan safar mubah, bahkan safar maksiat, safar ke acara-acara kebidahan, maka ini juga masuk di dalamnya, diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Kemudian perkara berikutnya, mana yang afdal bagi seorang musafir di dalam safarnya, as-shaum am al-fitr, apakah puasa atau dia berbuka? Nah, sering ditanyakan ini, mana yang paling afdal, musafir kita berpuasa ataukah kita berbuka? Di sini ada tiga pendapat ulama. Yang pertama, pendapatnya Al-Imam Ahmad dan juga Al-Auza'i, Ishaq Ibn Rahuyah, ila anna al-fitr afdal, bahwasanya berbuka tidak berpuasa itu lebih afdal bagi orang yang safar. Puasa berbuka lebih utama dibandingkan puasa bagi orang yang safar. Mereka berdalilkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah menyebutkan, laisa minal bir as-siyamu fi safar, bukan termasuk kebaikan puasa ketika safar. Alaikum bi rukhsatillah allati rakhasa lakum. Hendaklah kalian mengambil rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala, mengambil keringanan-keringanan Allah yang Allah berikan kepada kalian. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta untuk didatangi, diambil keringanan-keringanannya yang Allah berikan kepada hambanya, sebagaimana Allah benci didatangi kemaksiatan kepadanya. Di antara dalil demikian juga hadis dari Hamzah Ibn Amr al-Aslami dalam Sahih Muslim. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ajidu quwwah fi shiyam, asumu fi safar?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ajidu quwwah, aku mendapati bagi diriku kuat untuk berpuasa. Apakah aku berpuasa ketika safar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, fahal alayya junah, apakah dosa bagiku kalau aku safar, kalau aku berpuasa ketika safar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya rukhsatun minallah, hiya rukhsatun minallah, itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadaha fahasan. Barang siapa yang mengambil rukhsahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak berpuasa, berbuka, fahasan, maka itu lebih baik. Wa man habba yasuma fala junah alaih. Dan barang siapa yang dia berpuasa maka tidak ada dosa baginya. Maka dari pendalilan, disi pendalilan dari hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang dia mengambil rukhsahnya Allah, Allah berikan rukhsah kepada orang yang safar untuk tidak berpuasa, boleh baginya berbuka. Fahasan, maka itu lebih baik. Dan barang siapa yang berpuasa maka tidak ada dosa baginya. Dan beberapa lain dalil-dalil yang dijadikan oleh pendapat yang pertama ini, yang mengatakan berbuka itu lebih utama ketika safar. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, di antaranya Al-Imam Malik, Syafi'i, ila anna shauma afdalu liman qawi 'alaih wa lam yashuq 'alaih. Jumhur ulama, jumhur madhab Malik, Syafi'i, Abu Hanifah mengatakan bahwasanya puasa itu lebih afdal, lebih utama. Liman qawi 'alaihi, bagi orang yang kuat baginya dan tidak berat baginya untuk berpuasa. Dan juga ini pendapat dari beberapa sahabat, di antaranya Aisyah, Anas, Ibn Malik, Ibn Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman. Nah, condong kepada yang kedua ini, bahwasanya puasa itu lebih utama bagi orang yang mampu dalam safarnya dan tidak berat baginya untuk berpuasa. Dalil-dalilnya yang disebutkan, yang pertama adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dalam Bukhari Muslim. Kata beliau, kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harun syadid fi syahr Ramadan. Kami keluar safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harun syadid, pada dia terik matahari yang sangat panas di bulan Ramadan. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah wa Abdullah ibnu Rawahah. Dan tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah ibnu Rawahah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa ketika itu, dan juga Abdullah ibnu Rawahah, karena beliau mampu dan tidak berat bagi beliau untuk berpuasa, sementara yang lain berbuka. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling afdol, itulah yang paling utama. Rasulullah berpuasa dalam keadaan beliau mampu dan tidak berat bagi beliau. Mereka juga hadis dari Sa'il Khudri dalam riwayat Muslim, falam ya'ib sa'im al-muftir wala al-muftir al-sa'im. Dan tidaklah orang yang berpuasa itu mencela orang yang berbuka, dan juga tidak orang yang berbuka itu mencela orang yang puasa dalam sebuah safar. Sahabah safar bersama Rasulullah SAW, sebagian mereka berpuasa, sebagian mereka berbuka, tidak berpuasa, dan tidak ada saling mencela. Kenapa kamu tidak puasa? Kenapa kamu puasa? Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya rauna anna man wajada quwwa fa sama fa inna dhalika hasan wa anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasan. Mereka memandang bahwasanya siapa saja di antara mereka yang mendapati kuat pada dirinya untuk berpuasa, dia berpuasa, fadzalika hasan, maka itu adalah baik. Wa anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dhalika hasan, dan barang siapa mendapati dirinya lemah, tidak mampu untuk berpuasa, berat baginya, maka dia berbuka, maka itu baik baginya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya yang mampu, yang kuat untuk berpuasa, kemudian dia berpuasa, maka itu lebih baik. Menunjukkan bahwasanya berpuasa itu lebih afdol, lebih utama dalam safar bagi siapa yang kuat dan tidak merasa berat baginya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum fastabiqul khairat, bersegeralah kalian kepada ampunan kepada Rabb kalian, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dengan apa mendapatkan ampunan? Disebutkan Al-Imam Qurtubi, bil amal, bersegeralah kalian melakukan amal-amal saleh, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini dalil yang menyebutkan bahwasanya yang lebih utama ketika safar adalah berpuasa bagi siapa yang kuat, yang mampu dan tidak berat baginya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, pendapat yang tengah-tengah, yang paling utamanya adalah aisaruhuma, yang paling mudah di antara keduanya. Yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling mudahnya. Yang paling mudahnya bagi orang tersebut. Kalau mudahnya baginya dia puasa, maka yang afdal baginya puasa. Kalau yang mudah baginya berbuka, maka yang afdal baginya berbuka. Ini pendapatnya Umar bin Abdul Aziz. Dan juga disebutkan diantaranya pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Sirin, Al-Imam Syaukani dalam Nahl al-Awtar, Ibnu Huzaimah At-Tabari, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Arafat Habibullah Ta'ala. Pendapat yang ketiga ini, yang tengah-tengah, dikembalikan kepada orangnya, mana yang lebih aisar baginya, mana yang lebih mudah baginya, itulah yang lebih utama, lebih afdol. Kalau lebih utama baginya, lebih mudah baginya, lebih mudah baginya dia berpuasa, maka yang utama baginya adalah puasa. Kalau yang mudah baginya berbuka, maka yang paling afdol baginya adalah berbuka. Enam. Jadi tiga pendapat masing-masing ulama berbeda dalam memberikan terjih. Kalau pendapat pertama yang paling utama adalah berbuka, ini terjihnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau pendapat yang kedua, ini terjihnya jumhur ulama dan banyak di antara para sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini, yang itu yang afdol bagi yang kuat dan tidak berat baginya adalah dia berpuasa. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang tengah-tengah, pilih di antara mana yang lebih mudah baginya. 6. Kemudian masalah berikutnya adapun tarjiyah, kembali kepada kita ya, dengan dalil-dalil yang ada, apakah pendapat yang pertama, kedua, atau ketiga, karena masing-masing ada pendalilannya, pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga, yang paling utama, yang paling mudah baginya, juga ada dalil yang mereka sebutkan. Rasulullah SAW kalau berikan pilihan, beliau memilih yang paling mudah di antara kedua pilihan tersebut, selama tidak ada dosa padanya. Demikian juga dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Ahmad dan Abu Ya'la, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu safar bersama para sahabat, beliau mengatakan kepada para sahabat, "Israbu ayuhan nas, minumlah wahai kalian manusia." Dan ketika itu hari yang sangat panas, terik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas baghlah, naik kendaraan beliau. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Minumlah kalian wahai manusia, karena aku tidak seperti kalian. Saya ini naik kendaraan, kalian itu jalan kaki." Nah, para sahabat jalan kaki. Maka berat baginya dalam keadaan mereka juga berpuasa. Sehingga Rasulullah SAW melihat bahwa ini berat bagi para sahabat untuk berpuasa di hari yang sangat terik dalam keadaan jalan kaki, Musa. Sedangkan beliau juga berpuasa, tapi naik kendaraan, kan enak, enggak capek jalan kaki, enggak panas kakinya. 6. Inni aisarukum, inni rakibun, aku ini lebih mudah keadaannya dibanding kalian, aku ini naik kendaraan. Maka di sini jadikan dalil bahwa yang paling mudahnya lah yang paling utama, Rasulullah SAW puasa karena beliau itu yang paling mudah baginya. Sementara para sahabat yang jalan kaki, yang paling mudah baginya adalah berbuka. 6. Kemudian masalah berikutnya, tapi kalau kita berpuasa ketika safar, apalagi sekarang ini, ini lebih asra, bi'ibra zimmah, lebih cepat kita menunaikan tanggungan, kita enggak ada utang karena kita berpuasa, tidak lagi membuat kita memikirkan lagi harus membayar, kapan saya harus membayar puasa saya, belum lagi nanti mau puasa Syawal bayar utang dulu. Tapi kalau dia puasa ketika safar, maka ini lebih cepat lepas dari tanggungan. Dan seorang itu berpuasa bersama keumuman manusia puasa, itu ashal, itu lebih mudah dan lebih ringan. Maka diantara alasan-alasan menguatkan pendapat jumhur bahwasanya yang paling utama adalah puasa yang bagi orang yang kuat untuk puasa dan tidak berat baginya. Khawani fiddin rahimani rahimakumullah, masih ada beberapa penjelasan terkait dengan safar ini, dan hari ini kemungkinan bisa jadi hari terakhir bulan Ramadan. Tinggal kita menunggu keputusan pemerintah apakah besok sudah masuk satu Syawal atau belum. Kalau belum masuk satu Syawal, maka masih ada kesempatan sekali lagi untuk kita selesaikan darus yang ke-8 ini. Namun kalau ternyata besok sudah hari raya, berarti hari ini adalah terakhir, dan insyaallah taala kita akan sambung pembahasan ini pada Ramadan berikutnya insyaallah taala. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tawaddalu wa habidukumullah.